بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. قال ابن قدام المقدسي رحمه الله Al-afatul khamisah, ketergelinciran di dalam kalam yang kelima. Al-mijah atau al-mazah, yaitu bercanda, bergurau, ya, bersenda gurau. Ammal yasir minhu fala yanha anhu. Adapun yasir minhu, bercanda yang tidak berlebihan, yang tidak melampaui batas, maka tidak dilarang. Idza kana sidqan, tentunya ketika bergurau dan bercandanya itu ya jujur, tidak mengandung kedustaan. Ainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yamzah wa la yaqulu illa haqqan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam iya pernah melakukan senda gurau atau bercanda, dan tidaklah beliau mengatakan kecuali yang hak. Artinya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercanda boleh tetapi jujur. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala lirajul. Sungguhnya Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang, ya dha udhunain. Wahai yang memiliki dua telinga. Benar enggak? Benar. Maksudnya ketika bercanda. Nah. Iya. Wa qala lil akhir, dan juga pernah mengatakan kepada yang lain, inna hamiluka atau hamiduka di sini. Hamiluka ya. Ala waladin naqah. Sungguhnya kami akan membawamu kepada anaknya unta. Ya, bercanda. Dan juga pernah mengatakan kepada seorang yang sudah tua renta, ya, innahu la yadkhul jannah ajuz. Sesungguhnya tidak akan masuk jannah orang yang tua. Ya. Sampai di hadis yang lengkapnya diceritakan sampai menangis. Kenapa? Karena tidak akan masuk jannah orang yang udah tua. Dia tua renta. Dia mau masuk jannah tapi dikatakan oleh Rasulullah tidak ada yang masuk jannah orang yang sudah tua. Nangis. Iya. Suma qara'a, kemudian kata Rasulullah SAW membacakan ayat surat Al-Waqi'ah, inna ansa'na hunna insya'a wa ja'alna hunna abkara. Sesungguhnya kami akan tumbuhkan, maksudnya tumbuhkan, sebenarnya tumbuh, hidup kembali. Iya, dan kami jadikan mereka itu abkara, karena di sini di riwayat hadis itu ajuzah, ibu yang sudah tua renta, nenek yang sudah nenek, nggak ada yang masuk jannah, iya, nenek-nenek nangis, kemudian dibacakan ayat ini, dan kami jadikan mereka itu jadi gadis-gadis Jadi nenek nanti jadi gadis. Nah, dan Ajuzah itu pun tersenyum gembira. Bercanda gitu. Tapi benar, enggak ada dusta. Nah, faqala li akhar, berkata kepada yang wa zawjuka alladhi fi aynai bayad. Ya, oh suami kamu atau zawjuki itu ya. Oh, suami kamu itu adalah yang memiliki di dua matanya itu yang putih. Benar enggak? Betul. Ya, di mata kita ada yang putih. Enggak dusta Rasulullah, tapi dalam mereka bercanda. Boleh kita bercanda, tapi tidak sampai melampaui batas. Maka dijelaskan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faqad ittafaqa fi majahi sallallahu alaihi wasallam thalathata asya. Maka sepakat para ulama di dalam bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga perkara. Aduha, yang pertama, qaunuhu haqqan, bercandanya harus benar, enggak ada unsur dusta. Nah, tidak seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang. Sekarang banyak, kalau lawak-lawak udah enggak zaman. Sekarang lagi zaman stand up. Ngerti stand up? Stand up itu dia berdiri, kemudian dia cerita ngalor ngidul, yang kadang ada dustanya. Untuk membuat tertawa orang. Iya, namanya stand up. Ngerti ya? Stand up maksudnya orang berdiri itu dia cerita dalam rangka untuk menghibur para penonton. Itu lagi ngetren di zaman sekarang. Yang banyaknya dusta. Ya, banyaknya cerita-cerita bohong, dusta. Nah, boleh kita bercanda tapi benar. Cerita, tapi cerita yang memang itu lucu tapi benar. Iya. Wasani, yang kedua, qaunuhu ma'anisa wasibyan. Wa man yahtaju ila ta'dibihi min du'afa'ir rijal. Yang kedua, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada istri-istri beliau, kepada orang yang tua renta tadi, kemudian kepada anak-anak kecil, dan kepada orang yang memang membutuhkan, memerlukan untuk dididik, takdib, diajarkan adab-adab dari orang-orang yang du'afa'ur rijal, yang orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki. Bukan ditonton oleh para pembesar. Setiap ada acara, dia berbicara. Nah, atau sampai terkenal ustadz itu lucu. Ya, misalnya, ustadz yang paling terlucu. Karena apa? Karena setiap ngisi lucu semua. Jadi apa yang didapat? Hahaha, ketertawa-tawanya, ya lucu. Jadi hasilnya dapatnya dapat lucu, bukan dapat ilmu. Seperti itu. Nah, agama dijadikan bahan candaan. Naudzubillah min dzalik. Yang terjadi sampai itu bisa jadi jatuh kepada apa? Istiza kepada sunnah Rasulullah. Nah, nanti itu masuknya kemana? Ke bagian yang ketiga. Ya, memperolok-olok istijak. Nah, bisa diancam kufur istijak kepada syariat Allah. Wasalis yang ketiga, qaunuhu nadiran. Ini penting. Bercandanya sekali-sekali. Artinya enggak sering, tidak sering. Fala yanbaghi an yahtaju ayantahjabihi man yuridu dawam alaih. Tidak sepatutnya terus menerus dilakukan Ya, tidak dibutuhkan kepada orang yang terus-menerus bercanda tiap hari, enggak. Ya. Sekali-sekali nadir, ini diperbolehkan. Fa inna hukman nadir laisa ka hukmi daim. Maka hukumnya jarang, enggak sering, enggak sama, tidak sama seperti hukum terus-menerus, enggak sama tentunya. Walau ana insanan dara ma'al habasyah lailan wa naharan yanzuru ila la'ibihim wahtaja bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam waqafa li aisyata wa adzina laha ayan antanzura ila al-habasha lakana ghalitan. Kata beliau, kalau ada seseorang mengatakan tuh di negeri Habasyah malam siangnya dilihat mereka bermain-main dan berhujah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengizinkan Aisyah untuk melihat ke Habasyah mencontohnya. Ini salah, keliru. Ya, keliru. Yang benar adalah nuduru dzalik, jarang atau tidak sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tidak sering. Wal ifrat fil mizah wal mudama alaihi manhyu anhu. Berlebih-lebihan di dalam bercanda atau terus-menerus ini dilarang. Li'annahu yaskutul wiqar wa yujibul dagha'in wal ahqat id minas saghair mayasiru kabirah bil israr wal minamubahati mayasiru saghirah bil israr. Karena akan menyebabkan apa yang sering-sering kewibawaan itu jatuh, kemuliaan itu jatuh, dan akan mengharuskan apa adanya al-ahqad, ya, dengki. Kalau orang banyak bercanda lama-lama ya kadang kan menyinggung perasaan orang, kadang menyinggung status orang, kadang menyinggung, akhirnya apa? Yang namanya berlebihan, ya, semua yang berlebihan, terlalu berlebihan, apalagi bercanda berlebihan akan mengarah kepada yang tidak bagus. Ada akhirnya ada marah, timbul haqad, dengki, balas dendam, seakan-akan dipermalukan. Seperti itu kalau sering-sering bercanda, berlebih-lebihan di dalam bercanda. Karena dari perkara-perkara yang kecil, kalau terus menerus akan jadi besar. Dari perkara-perkara yang mubah, yang tadinya mubah, maisu sagira bil israr, tidak akan jadi kecil kalau terus menerus, lama-lama akan besar. Tadinya mubah karena terus-terus jadi dilarang. Wa amal yasir kama taqaddam, adapun hanya sekedarnya, tidak sering-sering, kadang yang namanya bergaul berbicara kan enggak setiap tegang terus, enggak juga bercanda terus, ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, artinya enggak monoton. Kama taqaddam, seperti yang sudah dijelaskan. Min nahwin naw'il mizah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fihi inbisatan wa tayyibun nafs. Karena akan membawa apa? Bisa melapangkan dada yang tadinya suntuk, bertemu, kemudian ada cerita yang menghibur, dan itu benar, cerita kisah misalnya. Ya, tertawa, jadi sehat. Imunnya jadi naik. Begitu. Kan kalau suntuk, diem, monoton, makin lama sakit kayak ayam. Berungkut, gak bergerak-bergerak, mati dia. Iya kan? Tapi kalau kadang-kadang bercanda, tapi yang bercandanya gak berlebihan, tertawa, sehat. Iya. Tapi kalau berlebihan juga gak sehat. Wah, ada orang yang tiap hari tertawa. Gila itu namanya kalau tiap hari tertawa. Nah, sepanjang hari tertawa, bercanda. Bisa-bisa gila. Nah, iya, justru kalau jarang-jarang, bercandanya akan apa? Lapang yang tadinya sempit, ada hiburan, dihibur, dinasehati. Iya, kemudian juga thayyibun nafas, jiwa pun menjadi bagus, menghilangkan suudzon dengan berjumpa, bertemu. Nah, seperti itu. Iya. Yang keenam, insyaallah yang terakhir untuk malam ini adalah sukhriyah wal istija. Iya, memperolok-olok atau menghina. Ini kaitannya dengan tadi, kalau bercanda berlebih-lebihan akhirnya jatuhnya kemana? Sukhriyah, menghina. Maksudnya bercanda tetapi menyinggung. Akhirnya jadi berkelahi. Itu kan banyak seperti itu. Nah, akhirnya timbul suudzon. Itu tadi. Atau seperti yang sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Nah, kalau orang yang sering mengucapkan alfaz, iya, atau ucapan-ucapan yang kotor, bercandanya pun pastinya akan ada unsur menghina. Nah, ada terkaitan di atas. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan tentang yang keenam ini, karena sudah malam. Tafadhalu barakatukum.